إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس كمسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله جميعا Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan mengingatkan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah betapa besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan seandainya kata Allah kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa taala, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya, kata Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan yang banyak tersebut di atas kenikmatan yang lainnya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Rabb kalian mengumumkan, kata Allah, kata Rabb kalian, dia mengatakan, seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Dan seandainya kalian kufur, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka azabku sangatlah pedih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama ada yang mengatakan, seandainya kalian ingin tahu, ingin merenungi alangkah besarnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kalian semua, kata salah seorang ulama, coba pejamkan matamu, coba pejamkan matamu beberapa saat, niscaya engkau akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah satu panca indera saja, yaitu mata. Kamu muslimin rahimani wa rahimakumullah, bayangkan engkau dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang buta, alangkah banyaknya kenikmatan Allah di dunia ini khususnya yang tidak bisa kita nikmati. Maka kata para ulama, kata sebagian mereka, kalau engkau ingin merenungkan alangkah banyaknya nikmat Allah kepadamu, coba pejamkan matamu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang perlu kita ingatkan pada kesempatan kali ini adalah nikmat yang pertama kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan, umur yang masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, itu nikmat yang sangat besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya kita semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kalian, kata Allah, pasti akan dibalas, akan dicukupkan balasan-balasan kalian nanti pada hari kiamat. Maka kata Allah, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, maka dialah orang yang benar-benar beruntung, dialah orang-orang yang benar-benar berbahagia. Dan tidaklah, kata Allah, kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, beberapa ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan li kulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing, batas waktu kehidupan di dunia ini masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah ta'ala, sudah tiba ajalnya, sudah tiba waktunya, maka tidak akan bisa dimundurkan dan tidak akan bisa dimajukan ajal kita semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita juga membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ingat-ingat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yujawizu dzalika. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Maka sedikit sekali orang-orang yang bisa melampaui umur tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merenungkan alangkah cepatnya roda waktu itu berputar, alangkah cepatnya waktu itu kita tidak merasa. Kita masih ingat bagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman kita bermain semasa kecil, masih ingat teman kita SMP ataupun SMA dan yang lainnya. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat, masih terasa, nampaknya baru saja kita bermain-main dengan mereka, belajar dengan mereka, begitu juga guru-gurunya. Ternyata kita mendengar, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, guru-guru kita itu satu persatu berguguran, satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu dengan teman-teman lama, kita bertemu dengan teman-teman kita sekolah dahulu. Ternyata betapa terkejutnya kita, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah terjadi perubahan, telah terjadi perubahan. Yang tadinya dia orang yang tegar, yang tadinya dia orang yang serbuk dan seterusnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata betapa terkejutnya kita dapati yang badannya tadinya tegap, dia kita mendapati bahwasanya dia sudah mulai miring jalannya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada juga yang bungkuk ke depan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dulu yang mukanya, yang parasnya kencang, tidak ada kerutan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bertemu kita dapati sudah mulai kerutan-kerutan, sangat banyak perubahannya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga rambut yang tadinya hitam semuanya sudah mulai banyak yang putihnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa cepatnya waktu itu bertambah, berputar, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya umur kita sudah semakin panjang, sudah semakin panjang, yang pada hakikatnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah semakin sedikit jatah umur kita di dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita mereka untuk memanfaatkan umur yang ada ini, dikarenakan tidak akan lama lagi mungkin kita akan segera dicabut nyawanya oleh Allah Taala. Dan ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya umat Islam kaum mukminin meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya setelah kematian itu akan ada hari berikutnya, akan ada hari kebangkitan, akan ada di mana kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita semuanya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya'mal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah subhanahu wa taala menyatakan orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah kata Allah tabaraka wa taala, tentu pasti kalian akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan pasti kalian akan diberkahi dengan amalan-amalan kalian. Apa yang kalian usahakan di dalam kehidupan dunia ini kalian akan bertanggung jawab, dan itu sangatlah mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam ayat, begitu juga di dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung, mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hari tersebut. Jangan terlena dengan kehidupan dunia, persibukkanlah diri kalian dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan amalan saleh, dikarenakan itulah bekal sebaik-baik bekal kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing kita semuanya melihat bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat perbuatan kalian. Maka persiapkanlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menghitung-hitung dirinya, menghisab dirinya, menghitung amalannya apakah sudah baik ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila fi ma ba'da al-maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang-orang yang menghisab dirinya, orang-orang yang mengintrospeksi dirinya, dan orang-orang yang beramal untuk persiapan setelah kematian dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang siapa orang yang cerdas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ketika itu dengan mengatakan, orang yang cerdas adalah al-kayyis, orang yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa asadduhum istihdadan lahu. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan orang-orang yang banyak mempersiapkan setelah kematian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini khatib mengajak diri pribadi dan untuk semuanya untuk kita berupaya di waktu-waktu mendatang memanfaatkan usia kehidupan umur yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memperbanyak bekal menghadap Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rawahu Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam, kedua kaki seorang hamba di sisi Rabb-nya nanti pada hari kiamat, ketika dia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia ditanya tentang empat perkara. an umrihi fi ma afna. Yang pertama kata Rasulullah SAW yang akan ditanya adalah tentang umurnya, di mana dia habiskan. An umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma abla, dan juga tentang masa mudanya, dia pergunakan untuk apa masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, dan juga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat, wa'an ilmihi bi fi ma'amila bihi, kata Rasulullah SAW yang keempat tentang ilmunya, untuk siapa, untuk apa, apakah dia telah beramal dengan ilmunya, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi semakin panjang umurnya semakin jelek amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, Allahumma aktsir ma'lahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik, banyakkanlah anaknya, dan juga panjangkanlah umurnya, dan berilah barokah pada hartanya, pada anak-anaknya, dan berikanlah barokah pada umurnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh tidak berguna umur yang panjang yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kalau tidak dibarokahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak berguna harta yang banyak yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kalau tidak dibarokahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga anak-anak, harta yang barokah, anak-anak yang barokah, umur yang barokah adalah umur dan juga harta yang senantiasa dipergunakan untuk di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang besar, terkhusus pada masa-masa sekarang ini, selain umur, usia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu kesehatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Nikmat kesehatan dan umur, waktu luang, itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'matani mawbunun fiihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai memanfaatkannya, lalai pada keduanya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus sekarang ketika wabah melanda, ketika banyak penyakit yang menimpa manusia, apa yang dikenal dengan COVID-19, kemudian atau yang disebut dengan virus corona, dan yang semisalnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita masih diberikan keselamatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu nikmat Allah yang begitu besar, di mana manusia banyak yang ketakutan, orang banyak yang tertimpa dengan penyakit yang demikian. Ketika kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, masih diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu nikmat yang besar yang harus kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya kembali dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari penyakit tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat kenikmatan yang Allah berikan pada jiwa-jiwa kalian, pada kesehatan kalian, fisik-fisik kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga besar, yang harus kita semua yang bersyukur kepada Allah, setelah nikmat umur, nikmat masa muda, kemudian nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah nikmat yang inilah biasa disebut oleh orang-orang dengan nikmat, adalah nikmat kehidupan dunia berupa harta, berupa makanan, berupa minuman, rezeki yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita melihat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, maka kita yang mungkin merasa orang yang fakir, kita orang yang merasa miskin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, apalagi kita yang diberikan kekayaan harta yang banyak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaata yaumin aw dhaata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada satu hari ataupun satu malam. Fa'ina huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Ternyata beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah-rumah kalian waktu seperti ini, malam-malam seperti ini? Maka qalal ju' ya Rasulullah, kami kelaparan wahai Rasulullah, kata Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi Muhammadin bi yadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma akhrajani illa alladhi akhrajakum." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata Rasulullah yang mengeluarkan aku dari rumahku kecuali apa yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, yaitu kelaparan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang berikutnya Abu Bakar, manusia yang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terbaik setelahnya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kelaparan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita yang merasa mungkin fakir, miskin, yang kurang hartanya, kurang bisa menikmati hidangan ini dan itu, maka ingatlah apa yang diceritakan oleh Urwah ibn Zubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala tentang bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, "Ra'aitul hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathu ahillah fi yawmin ma ukida fi abi fi Rasulillah fi azwaji fi abiyati azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam narun." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku melihat hilal, kemudian aku melihat hilal, aku melihat hilal, tiga hilal dalam dua bulan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Belum pernah ataupun selama dua bulan itu," kata Aisyah radhiyallahu anha, "tidak pernah dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dipakai untuk memasak selama dua bulan berturut-turut di rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha." Maka apakah bandingnya kita dengan beliau kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sementara dalam keadaan kehidupan beliau demikian, beliau adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah, tentunya jangan dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Begitu juga apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, yang ketika dia berpuasa, kemudian pulang ke rumahnya, ketika dia berbuka, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa aku pakai untuk berbuka? Maka kata istrinya, tidak ada apapun yang bisa engkau pakai untuk berbuka. Subhanallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Kita ingat pula apa yang terjadi kepada pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang mereka ini orang-orang yang berperang di jalan Allah, fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah. Ternyata ketika mereka berperang bersama pasukannya, mereka cuma membawa sekantong kurma yang setiap harinya mereka makan satu buah kurma, satu butir kurma dalam sehari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketika habis mereka pun memakan daun-daunan sehingga pecah-pecahlah bibir-bibir mereka. Mereka kelaparan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga kalau kita membaca sejarah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat biografi para sahabat Nabi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang disebut as-suffah, yang jumlahnya sekitar 80 orang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka ini adalah orang-orang yang enggak punya rumah. Jangankan untuk makan, untuk keperluan-keperluan yang lainnya, 80 orang ini termasuk sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka adalah ahlus suffah, 80 orang yang mereka tidurnya di emperan masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bagian belakang masjid, tidak punya rumah sendiri. Apakah kita dibandingkan dengan mereka? Maka wajib kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka para sahabat, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya demikian, mereka rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi kita yang lebih kehidupannya, kita tidak pernah mungkin dalam sehari ataupun dua hari ataupun tiga hari tidak dinyalakan api di rumah kita. Akan tetapi mungkin kita adalah orang-orang yang lemah imannya, banyak mengeluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan khutbah ini, yang kita ingatkan di antara nikmat Allah tabaraka wa taala, di antara nikmat Allah subhanahu wa taala terkhusus adalah nikmat yang didapatkan oleh para suami dan juga yang didapatkan oleh para istri adalah nikmat zaujiyah, nikmat adanya suami dan juga nikmat adanya istri. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak manusia-manusia, orang-orang yang belum diberikan karunia rezeki berupa suami ataupun istri, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita diberikan yang demikian, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang ketika dia sudah punya istri, jangan gampang-gampang dia menceraikan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau janganlah seorang suami dia benci, enggak suka kepada istrinya, kalau dia melihat dari istrinya ada perkara-perkara akhlak yang kurang baik yang dia tidak senang, maka ketahuilah bahwasanya pada istrinya ada akhlak-akhlak yang lain yang kita senangi, yang kita ridho padanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ini nikmat yang besar, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah disia-siakan. Dan hendaknya pasangan suami istri mereka menunaikan tugasnya masing-masing. Maka ingatlah wahai para suami, sabda Rasulullah sallallahu atau firman Allah tabaraka wa taala dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Yaquluhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilamun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud menjaga anak dan juga istri dari neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajarilah mereka ilmu dan juga ajarilah mereka adab. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas seorang suami bukan sekedar dia memberikan makan kepada istrinya, bukan sekedar memberikan minum, pakaian dan juga rumah kepada istrinya, tetapi yang ditekankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah pendidikan agama, pengajaran agama, pengajaran akhlak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kaum muslimin, wahai para laki-laki, kalau tugas kita semuanya adalah demikian, menjaga keluarga kita, diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, dan kita diperintahkan untuk mengajari mereka dan mendidik mereka, maka tentunya yang paling utama adalah kita semuanya punya ilmu, kita semuanya punya adab, kita semuanya punya akhlak. Sebagaimana syair yang disebutkan oleh orang-orang Arab, faqidus syai' la yu'ti, faqidus syai' la yu'ti, orang yang enggak punya tidak akan bisa memberi, kata pepatah orang-orang Arab. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kita tekankan sebaliknya kepada para istri, kepada para istri, kepada para wanita. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah kesenangan kehidupan dunia wanita itu, ataupun dunia itu adalah kesenangan hidup, dan sebaik-baik kesenangan hidup adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati udkhulil jannata udkhuli Aku dudukil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita mengerjakan sholat yang 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya cuma untuk suaminya, dan juga dia taat kepada suaminya, maka nanti pada hari kiamat dikatakan kepada para wanita-wanita yang seperti ini, "Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja, dari 8 pintu surga, silahkan kalian pilih mau masuk surga dari pintu yang mana." Maka ini harus dijamkan oleh para wanita. Begitu juga Rasulullah SAW menasihatkan kepada para wanita ketika beliau menyatakan, "Uriyatun nar fa'idha aksaru ahliham nisa." Aku diperlihatkan kepada neraka, diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para wanita, juga mereka harus tahu bahwasanya suaminya adalah bukan malaikat, begitu juga suaminya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kekurangannya, banyak celahnya, maka berupaya untuk saling menasihati kalau ada kekurangan, dan tentunya untuk bersabar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kepada pasangan suami istri, hendaknya mereka tahu bahwasanya dalam berkeluarga, dalam berpasangan suami istri, tidak selalu sebagaimana dibayangkan oleh pengantin baru yang dia dikatakan dengan selalu berbunga-bunga, senantiasa nikmat kehidupannya. Tidak demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepasang suami istri mesti dia akan mengalami penyakit-penyakit, mungkin dia akan mengalami kesusahan, kemudian dia akan mengalami kefakiran dan juga ujian-ujian yang lainnya, misalnya kecelakaan, Bahkan tentunya ujian yang berikutnya adalah kematian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Seorang mengalami kefakiran, seorang mengalami kesusahan, seorang mengalami penyakit-penyakit. Maka kita ingat apa yang terjadi kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang pernah mungkin kita sampaikan ketika dia menceraikan istrinya. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika dia mencerai istrinya, ditanyakan, kenapa engkau mencerai istrimu? Dia mengatakan, tidak ada celah sama sekali kepada istriku. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan yang terjadi pada istriku, kata Khalid bin Walid. Tetapi kenapa aku ceraikan? Kata Khalid bin Walid, semenjak aku bersama dia, aku tidak pernah sakit, aku tidak pernah tertimpa musibah sama sekali, tidak pernah tertimpa penyakit, gangguan-gangguan, selalu senang. Maka khawatir Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terkena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi yusib minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah timpakan musibah kepada dia. Sehingga justru kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau pasangan suami istri senantiasa kaya raya, tidak pernah sakit, dan semisalnya dari gangguan-gangguan, kesusahan-kesusahan dalam kehidupan dunia, maka justru dikhawatirkan dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang biasa seorang ditimpakan penyakit, ditimpakan kesusahan, kefakiran, dan musibah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang memahami itu adalah bagian dari sesuatu yang diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi, kenikmatan hidup atau umur yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kenikmatan masa muda, kemudian kenikmatan kesehatan, kemudian kenikmatan bisa bersenang-senang dengan anak dan istri, kenikmatan bisa bersenang-senang dengan makanan dan minuman, ketahuilah itu semuanya perkara di dunia, tidak akan pernah langgeng kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di kehidupan yang langgeng, kalau kita ingin mendapatkan kesenangan yang langgeng, kehidupan yang senantiasa abadi di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga senantiasa muda, itu di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan di dunia. Senantiasa sehat, juga di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan di dunia. Senantiasa bersenang-senang dengan makanan dan minuman dan juga para wanita, juga di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti pertama kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah disebutkan, dan yang kedua hendaknya kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya kamu, kata Rasul, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai Muhammad, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, cintailah apa saja yang engkau cintai, tapi pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan berpisah. Walaupun engkau sama cinta kepada hartamu, engkau cinta kepada istri dan anak-anakmu, ingat kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai Muhammad, pasti engkau berpisah dengan apa saja yang engkau cintai. Maka Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin, ketika penduduk surga telah memasuki surganya Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketika itu ada yang berseru, ada yang memanggil kepada penduduk surga dengan empat panggilan yang isinya, kata Rasulullah SAW, panggilan tersebut, innalakum antahyaw falan tamutu abada, berhak bagi kalian wahai penduduk surga untuk hidup selamanya dan kalian tidak akan mati, wa innalakum antasihu falatasramu abada, yang kedua, dan berhak bagi kalian wahai penduduk sehat dan tidak akan sakit sama sekali. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, dan kalian berhak untuk senantiasa muda di surganya Allah tabaraka wa taala, dan kalian tidak akan tua. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, dan berhak bagi kalian untuk senantiasa bersenang-senang di surganya Allah, dan kalian tidak akan susah selamanya, sehingga kehidupan yang abadi, kemudahan yang abadi, kemudian kesehatan yang abadi, dan kenikmatan yang abadi tidak lain adalah di surganya Allah, bukan di dalam kehidupan dunia. Ini harus kita pahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terakhir kita berdoa dan berharap kepada Allah tabaraka wa taala supaya Allah melanggengkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu juga semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari apa yang sedang melanda manusia berupa virus corona dan yang lainnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling penting lagi, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga sebagaimana Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kita di halaman ini, di tanah lapang ini, Allah juga mengumpulkan kita tentunya di surganya Allah tabaraka wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ufir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yakumul hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minal nar. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minal nar. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minal nar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa shfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من الفرس والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.